نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث نمبر 286 286 وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. قال الترمذي قال حديث حسن. Artinya, dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, sabda Rasulullah SAW, semua wanita yang meninggal dan suaminya dalam keadaan ridho, maka dia masuk surga. Ridho anha, anhanya belum. Ridho kepada istrinya, maka dia akan masuk surga. Ya. Ayyuma imra'atin, siapapun perempuan matat yang mati, wazawjuha dan suaminya, anha radin, ridho kepadanya, senang kepadanya, tidak benci kepadanya, tidak marah kepadanya, dakhalatil jannah, maka perempuan tersebut, istri tersebut, masuk surga. Dengan memakai fi'il madi. Padahal sudah masuk surga apa belum? Belum. Ya, mestinya kalau belum memakai fi'il mudhari. Kenapa? Memakai fi'il madi. Ini menunjukkan iya, kepastian. Ini menunjukkan kepastian. Artinya siapapun wanita yang mati dalam keadaan dicintai, diridhoi oleh suaminya, maka dia pasti masuk surga. Ya. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsan hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Tawthiqul hadis seperti biasa, karena hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah membahas tawthiqul hadis sanadnya. Beliau mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di nomor 1161, kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan nomor 1854 dari jalan Musawir Al-Humairi dari ibunya yang mengatakan sami'tu Ummu Salamah. Kata ibunya, aku mendengar Ummu Salamah dan seterusnya. Ya. Sesalim mengatakan isnaduhu da'if. Sanad dari sini da'if. Kenapa? Lijahalati Musawir Al-Humairi. Karena Musawir Al-Humairi ini masyhur, artinya tidak dikenal dia ini siapa. Ya, hadis yang di dalam sanadnya ada seseorang yang tidak dikenal dia ini siapa, para imam tidak menyebutkan biografinya, kedobitannya, kesolehannya dan seterusnya, maka jatuh hadis ini menjadi dhaif. Ya. Dan termasuk ibunya, majhul. Maka dari sini berita-berita yang datang dari orang yang majhul tertolak. Termasuk di antaranya para masyayikh hari ini mengatakan apa? Internet. Internet ini majhul. Yang nulis siapa dan seterusnya tidak diketahui. Maka tidak bisa dijadikan sandar. Maka pembohong manapun yang ingin mengirim berita apapun lewat internet bisa. Ya. Maka kaum muslimin tidak boleh terpengaruh dengan berita-berita yang menyeramkan, yang menyedihkan, yang memojokkan kaum muslimin di internet-internet. Ya. Kecuali sesuatu yang sifatnya qala Allah wa qala Rasul, hanya sekedar dibaca saja di internet. Ya. Aini majhul. Majhul adalah tidak diketahui siapa dia. Ya, maka hadis ini dhaif. Tetapi kata Syaikh ada syawahid, ada mutaba'ah, ada hadis-hadis lain yang semakna dengan hadis ini. Ya. Misalnya hadis tentang ayyuma imra'atin shallat khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Ya. Siapapun wanita yang sholat lima waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya, kehormatannya, dan terakhir dia taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga min ayyi abwabil jannati sya'at, dari pintu mana saja yang dia sukai. Perempuan yang seperti tadi mempunyai empat ciri tadi: sholat, puasa, menjaga kehormatan, dan taat kepada suami. Maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Kalau orang yang ahli puasa ada pintu khusus, apa? Raya, ya, dan seterusnya. Tapi perempuan seperti ini dari pintu mana saja bisa. Sebagaimana jaminan Nabi pada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bertanya, adakah orang yang bisa masuk dari pintu mana saja dari 8 pintu itu? Maka Nabi menjawab, aku harap engkau yang berhak seperti itu. Ya. Kedudukan Abu Bakar sangat tinggi. Maka Nabi mengatakan, engkau, aku harap engkau yang bisa memasuki dari semua pintu. Nah, kedudukan Abu Bakar yang sangat tinggi ini juga diraih oleh seorang wanita yang taat kepada suaminya. Setelah dia sholat lima waktu, puasa Ramadan, dan menjaga kemaluan. Ya. Hadis ini beliau katakan semakna dan bisa menjadi syahid mutaba'ah dari hadis di atas. Ya. Tentu perempuan yang selalu taat kepada suami, ketika dia mati, pasti suaminya suka kepada dia, ridho kepada dia, senang kepada dia. Ya. Maka beliau katakan hadis di atas syahidnya adalah hadis tadi. Oleh karena itu, dengan kedhaifan hadis tadi, maka secara matan, secara isi, maka bisa dijadikan hujjah. Bisa dijadikan hujjah. Karena syarat-syarat mengamalkan hadis dhaif, yang pertama, bahwa hadis itu tidak dhaifun jiddah. Tidak sangat dhaif. Yang kedua, hadis tersebut ada hadis lain yang menjadi sandaran, atau dengan istilah lain syahid, syawahid atau mutaba'ah. Hadis tadi memenuhi syarat tadi. Sekali lagi, hadis tadi dengan sanad dhaif bisa dijadikan hujjah. Maka beliau menurunkan beberapa fawaid dari hadis di atas. Ya, karena memang bisa dijadikan hujjah. Berbeda dengan hadis lain yang memang betul-betul dhaif secara sanad dan matan, maka beliau tidak membawakan, tidak menurunkan fawaidnya. Seperti hadis yang sudah kita baca bahwa seorang laki-laki tidak akan ditanya oleh Allah kenapa dia memukul istri. Hadis ini dhaif secara sanad dan matan, maka beliau tidak menurunkan satupun fawaid dari hadis tadi. Adapun hadis ini bisa dijadikan hujjah karena ada syawahid. Di antaranya yang pertama fawaidnya, baca deh. Jika matat al-mar'ah al-muslimah wajadat billahi wahdahu la syarika lah wa kanat muwaddiyatan li zawjiha dakhalat al-jannah bi rahmatillahi wa fadlihi. Artinya, seorang wanita muslimah meninggal dalam keadaan beriman berapa saja yang dia dan suami baginya dan menunaikan hak suaminya, maka dengan rahmat dan rahmat Allah dia akan masuk. Rahmat dan fadlihi, fadl, iya. Maka dengan rahmat dan karunia-Nya dia akan masuk surga. Jadi syaratnya apa? Tu'minu billahi wahdah la syarikalah. Ya. Setelah wanita itu beriman kepada Allah satu-satunya, tidak ada sekutu bagi Allah, lalu dia mati dalam keadaan diridhoi oleh suaminya. Kenapa dia diridhoi oleh suaminya? Muaddiyatu haqqi zawjiha. Dia menunaikan kewajibannya, menunaikan hak suaminya. Kewajiban dirinya terhadap suami. Ya, maka syarat iman harus dibawakan. Kata orang wanita yang sangat taat kepada suaminya, tidak pernah menyakiti hati suaminya, suaminya sangat cinta kepada dia, lalu dia mati diridhoi suami, tapi wanita itu syirik, wanita itu berbuat kemusyrikan, wanita itu bermain sihir misalnya dan seterusnya, maka jangankan masuk surga, ya, diampuni oleh Allah, tidak, ya, kekal di jahanam selama-lamanya. Lalu dia menyekutukan Allah, maka syarat mutlak adalah dia bertauhid. Dia tidak menyekutukan Allah. Nah, masalah, bagaimana ada seorang wanita yang tidak menyekutukan Allah? Dia beriman kepada Allah, dia berakidah, bertauhid, lalu mati dalam keadaan dibenci oleh suami. Dibenci oleh suami. Dia lupakan kewajiban dirinya terhadap suami. Maka jawabnya, dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Hanya tidak kekal. Ya, hanya dia tidak kekal. Ya, kecuali kalau Allah ampuni. Seluruh dosa ada harapan ampun bagi orang yang mati meskipun dia belum taubat. Ada harapan ampun. Kecuali syirik. Ya. Dengan apa dia masuk surga? Sesuai dengan kaidah yang sering kita pelajari. Bi rahmatillahi wa fadlihi. Dengan rahmat dan karunia Allah. Maka tidak boleh orang meyakini si fulan masuk surga karena amalnya. Karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kalian semua tidak akan masuk surga berkat amal kalian. Para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku. Ya, maka dengan apa masuk surga? Dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Nah, siapa yang akan mendapatkan rahmat Allah? Jawabnya, orang-orang yang taat kepada Allah. Itu. Orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, taat. Tentu kita tahu arti taat. Allah menyuruh kita salat lima waktu salat. Allah menyuruh kita puasa Ramadan puasa. Allah melarang kita zina, minum khamr, judi, jauhi. Nah, itu taat. Ya, tetapi tidak boleh kita sombong menyandarkan amal. Karena berapa banyak orang yang beramal tetapi dia masuk neraka. Masih ingat? Tiga orang. Ada tiga orang. Yang satu, dia berjihad di jalan Allah, mati dalam keadaan jihad. Yang kedua, dia banyak habis hartanya untuk sedekah, dermawan sekali. Yang ketiga, orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Tiga-tiganya masuk neraka. Tiga-tiganya masuk neraka. Ini menunjukkan bahwa masuk surga bukan karena amal. Buktinya ada orang yang beramal tetapi tidak masuk surga, malah masuk neraka. Karena apa? Karena dia riya. Padahal dia beramal. Allah tidak turunkan rahmat kepada orang yang riya meskipun dia beramal. Ya, karena Allah tidak akan terima amalan orang-orang yang riya. Maka Allah terima amal itu ketika apa? Satu, ikhlas. Satu, ikhlas. Yang kedua, ya mutaba'atul rasul. Mutaba'atul rasul. Caranya mengikuti rasul. Walaupun ikhlas, tapi dia melakukan sholat, puasa, zikir, wirid yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima. Ya. Ini pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh mengandalkan amal kita. Kita tidak boleh merasa ujub, bangga diri 30 tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Ya, 20 tahun tidak pernah absen dari majelis ta'lim misalnya. Ya, 18 tahun di pesantren. Kita andalkan amal kita ujub, tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan ada seorang tabi'in yang mengatakan, seandainya selama puluhan tahun aku sholat, satu saja ternyata yang diterima oleh Allah hanya satu, maka aku berharap dengan satu itu, aku mendapatkan rahmat dari Allah, lalu Allah ampuni dosa-dosaku, lalu Allah masukkan aku ke dalam jannah. Lihat. Ya. Maka tidak boleh kita menyombongkan amal. Kita harus merengek. Memohon kepada Allah agar mendapatkan rahmatnya, diampuni dosa kita, dan dimasukkan ke dalam jannah. Tidak boleh kita mengandalkan amal kita. Ya. Terus yang kedua. Iya. Hak suami terhadap istri sangat besar. Hak suami terhadap istri sangat besar. Atau kewajiban istri terhadap suami sangat-sangat besar. Saking besarnya, seandainya, kata Nabi, seandainya boleh sujud kepada manusia, tentu sudah aku wajibkan kepada para istri untuk sujud kepada suami. Seandainya itu boleh. Ini menunjukkan betapa besar. Sementara kepada bapak, kepada ibu yang melahirkannya, Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Orang anak, kalau boleh disuruh sujud kepada ibunya, enggak ada. Yang ada, istri terhadap suami. Yang ada, istri terhadap suami. Ya, ini saking besarnya hak suami terhadap istri. Dan sekali lagi ini adalah ujian bagi para istri untuk tunduk terhadap dalil, untuk tunduk terhadap dalil. Kalau kita masih belum bisa terima apa alasannya, belum bisa mencerna kenapa bisa begitu, karena pemahaman manusia beda-beda. Ya, mungkin ada orang yang bisa memahami, saya paham. Ya. Saya paham kenapa istri itu harus betul-betul taat pada suami. Kenapa kalau boleh maka harus sujud. Saya paham. Ada yang seperti itu. Ya, ada yang saya enggak paham. Kenapa sih? Bukankah sama-sama? Ya, ini yang banyak kita dengar. Saya enggak paham. Kan sama kedudukannya. Apa bedanya? Ya, istri capek menyediakan makanan, minuman dan seterusnya. Apa itu tidak merupakan jasa darinya untuk suami? Kenapa sebegitu besarnya hak suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami? Dia enggak paham. Kalau dia enggak paham, maka ucapkan sami'na wa ata'na. Ya, ucapkan itu saja. Jangan kemudian ketidakpahaman dia lalu mendorong dia untuk menolak dalil. Ya, bagaimana pegiat-pegiat wanita hari ini? Mereka tidak paham dengan kaidah-kaidah tadi. kita sodorkan dalil-dalil ini, mereka enggak paham, lalu mereka apa? Tolak. Dengan berbagai macam argumen mereka, itu kan dulu. Itu 14 tahun yang lalu. Itu kan bangsa Arab. Itu ini dan itu. Dalam rangka menolak dalil. Nah, kita yang sudah ta'lim, sudah ngaji, belajar sunnah, ingin menggigit sunnah dengan gigi geraham, maka ketika tidak paham, sami'na wa ata'na. Ya, karena para sahabat juga seperti itu. Berapa kali saya sampaikan di majelis ini tentang ketidakpahaman sahabat tentang ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Jika kalian tampakkan apa yang ada di hati kalian atau kalian sembunyikan, maka Allah tetap bikin perhitungan. Para sahabat enggak paham dengan ayat ini bahwa hati itu harus keburukan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Para sahabat enggak paham. Lalu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam sambil berlutut seolah minta keringanan kepada Nabi. Ya, dengan mengatakan untuk selalu sholat, puasa, tidak zina, tidak minum khamar, tidak judi, insyaallah kami sanggup ya Rasul, tetapi untuk menjaga hati selalu bersih, selalu baik, ini yang kami tidak sanggup. Ya, maksud harus seperti itu, ayat itu seperti itu memang istidlalnya. Lalu Nabi katakan, apakah kalian akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel, orang-orang Yahudi, sami'na wa ata'na? Jangan, kata Nabi. Ucapkan oleh kalian, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Ucapkan itu. Ya, apa sahabat masih tidak paham, tetapi karena semangatnya itu semangat taat, bukan semangat mengkritisi, maka para sahabat paksakan dirinya untuk mengucapkan sami'na wa ata'na. Maka para sahabat telah disuruh oleh Nabi dengan serempak mereka mengucapkan iya, sami'na wa ata'na. Walaupun berat ya Rasul, kami ucapkan, kami akan dengarkan dan kami akan taat. Semangatnya semangat taat. Nah, tidak lama setelah itu Allah memberikan karunia rahmat yang sangat besar. Allah menguji para sahabat dan ternyata para sahabat lulus. Maka ayat tadi dihapus. Ayat tadi mansukh secara hukum. Adapun secara lafaz sering kita baca akhir dari surat Al-Baqarah. Tapi secara hukum mansukh hilang. Dihapus dengan ayat selanjutnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang beban di luar kesanggupannya. Di luar kesanggupan manusia untuk menjaga hati selalu baik, selalu bersih, di luar kesanggupan manusia. Jangankan kita, sahabat, bahkan para nabi dan rasul, hatinya terus baik bersih. Ada sesuatu namanya manusia, bukan malaikat. Malaikat melihat nenek-nenek sama melihat gadis cantik sama saja. Enggak ada perasaan apapun ya, enggak ada syahwat. Tetapi manusia beda, para nabi dan rasul beda. Ya, itu yang dimaksud. Selagi masih ada di hati. Ya, selagi masa terlibat, ya, cakap amat ya. Nah, di hati, hanya di hati. Ya, dia tidak ngapa-ngapain. Dia palingkan lagi pandangannya. Allah mengangkat dosa ini dengan dalil la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berangkat dari situ, maka kita semua yang tidak paham dengan satu dalil, kok rasanya berat, kok rasanya tidak adil. Sama-sama anak, kenapa yang laki-laki dapat 10 juta, yang perempuan dapat 5 juta, hanya karena beda jenis kelamin? Kok saya enggak paham? Maka ucapkan sami'na wa ata'na. Ya, jangan sekali-kali lantaran tidak paham, lalu menolak dalil. Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah tahu, kalian tidak tahu. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu, kecuali sedikit sekali. Ilmu yang Allah berikan kepada manusia ini sangat sedikit. Ya, disebutkan oleh Khadir di hadapan Musa alaihi salatu wassalam ketika melihat burung yang minum air di lautan itu, lalu ada air yang menempel di paruh burung itu. Khadir katakan kepada Musa, itu adalah tamtsil, ibarat bagaimana Allah mengajarkan ilmu kepada manusia. Ya, yaitu yang mana? Yang setetes, dua tetes, tiga tetes yang ada di paruh burung itu. Sementara yang tersisa sangat banyak di laut yang sangat luas, itulah ilmu Allah. Jadi ilmu Allah yang Allah berikan kepada manusia, sehingga dengan ilmu itu manusia bisa membuat pesawat, komputer, robot dan seterusnya, itu hanya setetes, dua tetes, tiga tetes. Maka haram bagi manusia menyombongkan dirinya. Ya, jangan sekali-kali mengkritik dalil, menolak dalil. Ya. Wal hadithu ala ba'di ithnadi wa inna ma'nahu sahihun tashhadu lahu ahadith. Sampai situ dulu terjemahkan. Dan hadis ada alif lam berarti hadis di atas. Sanadnya ya. Sesungguhnya maknanya ada sahih karena ada hadis-hadis lain yang memuatannya. Terus minha ma sahha an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallatil mar'atu qamtaha wa qamat shahra wa hatamat farjaha wa ta'at ba'laha dakhalat min ayyi abwab bil jannati sya'at. Ya. Di antaranya ada hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kata Rasulullah SAW, apabila seorang wanita sholat lima waktu dan puasa pada bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Ya, berdasarkan yang tadi sudah kita bahas ya. Wal hadithu ala dhafi isnadihi, hadis di atas sekalipun sanadnya dhaif tetapi maknanya sahih karena ada penguat dari hadis-hadis lain, yaitu di antaranya hadis tadi. Seorang istri, seorang perempuan yang sholat lima waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian menjaga farjinya, kemudian dia taat kepada suaminya, daqalat min ayyi abwabil jannati syah. Maka wanita itu akan masuk dari pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Ini adalah derajat yang sangat tinggi bagi para wanita yang taat kepada suami, yang menunaikan hak-hak suami. Maka sebaliknya, mafhum mukhalafah, tercela seorang wanita yang tidak taat kepada suami. Ya, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa. Karena apa? Karena syarat empat. Bukan dua, bukan tiga. Ya. Ya, teruskan. 287. Wa'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La tu'zi imra'atun zawjaha fi dunya illa qalat zawjahu min al-khumri al-'ain. La tu'zi qalatatullah. Fa inna ma huwa 'indati kathirun ini para kopi sungguhnya suamimu hanya dakhil, apa dakhil? Sementara indaki. Iya. Sesungguhnya suami itu, sesungguhnya suamimu sementara di sisimu dan akan berbisa dan kembali kepada kami. Iya. عن معاذ بن جبل dari معاذ بن جبل رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la tu'zi imra'atun zawjaha, tidak ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia. Menyakiti di sini dalam arti umum, mungkin hatinya, mungkin fisiknya, ya, karena adha di sini bermakna umum, ya. Walaupun secara umum biasanya wanita menyakiti suaminya itu perasaannya. Fisiknya mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Bisa. Ya. Dua-duanya termasuk. Nah, ketika ada seorang istri yang menyakiti suaminya, mungkin fisiknya, mungkin hatinya di dunia itu, maka berkatalah bidadari surga, calon istri dari laki-laki tersebut. Dia berkata, ya, ini menunjukkan bahwa surga sudah ada, bidadarinya sudah ada. Kalau belum ada, muskil hadis ini, ya, sudah ada dan sudah lengkap, sudah ada bidadari, ya, makanannya, minumannya. Loh, padahal kan dimakannya, diminumnya nanti, apa enggak keburu basi? Nah itu kan kita, ya, itu makanan surga, makanan dunia. Ada basi, 3 hari saja sudah basi. Di sana tidak, ya, tidak ada istilah basi, busuk, tidak baik, bau, tidak ada. Maka disebutnya Darussalam, negeri yang kenikmatannya itu sempurna, sempurna, tidak ada kekurangan sedikit, ya, tidak ada kenikmatan seperti itu di muka bumi. Maka kalau ingin berlomba ke situ, wafizalika falyatanafasil mutanafisu. Kalau mau berlomba ke situ, bukan berlomba mengumpulkan harta, materi, pangkat, jabatan, ya, fattabiqul khairat, yang dimaksud berlomba ke situ. Nah, berkata bidadari surga, calon istri dari laki-laki tersebut. Ya, berkatanya bukan kepada suaminya, tapi kepada istri yang menyakiti suaminya itu. Ya. Al-hur al-ain. Al-hur al-ain bidadari. Disebut al-hur al-ain secara lafaz apa? Sawadu bayazil ain wa shadidu bayaz shadidu sawadil ain wa shadidu bayazil ain. Wanita yang matanya itu hitamnya sangat hitam, putihnya sangat putih. Ya. Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kecantikan bidadari surga itu dipaparkan namanya matanya. Ya, matanya seperti itu. Belum pernah melihat wanita yang matanya putihnya sangat putih, hitamnya sangat hitam. Ya. Cantik. Matanya seperti itu. Ya? Apalagi yang lainnya. Nah. Apalagi yang lainnya matanya seperti itu. Ya? Matanya bagus sekali, cantik sekali. Apalagi yang lainnya. Gitu. Maka Allah dan Rasulnya menceritakan kecantikan bidadari dengan paparan yang sangat tepat dan sopan, ya, tepat dan sopan, tidak seperti yang lain, ya, terkesan apa menampakkan merangsang syahwat. Allah dan Rasulnya tidak, ya, sopan dan tepat seperti itu. Nah, bidadari yang al-qur al-ain, dia berkata kepada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, kata bidadari itu, la tu'dihi qatalakillah, jangan engkau sakiti suamimu itu, celaka engkau, semoga Allah membinasakan engkau. Ya, tidak tepat diartikan membunuh. Ya, qatala yuqatilu muqatalatan, kadang-kadang diartikan membunuh, atau dengan wazan fa'ala yaqulu qatala yaqulu, artinya membunuh. Tapi di sini qatala yuqatilu, tidak membunuh, tidak diartikan dengan membunuh. Sama dengan sabda Nabi ketika beliau mengatakan, jika engkau sholat dan engkau sudah meletakkan sutrah di hadapanmu, lalu ada orang yang ingin melewati di depanmu, maka tegaklah, tegaklah. Kalau dia, maka kalau dia terus memaksa untuk lewat, maka faqatilhu. Ah, ucapannya seperti ini, lafaznya seperti ini. Ya, sering diterjemahkan bunuhlah dia. Ah, ini keliru. Keliru, bukan bunuh. Yang benar, cegahlah terus. cegahlah terus dengan kuat, lawanlah, jangan menyerah. Jadi kalau dia ngotot, kita juga ngotot untuk menahan, jangan sampai dia lewat. Dengan syarat kita ada sutro. Kalau nggak ada sutro ya salah kita sendiri. Ya, kita ada sutro di belakang tiang, belakang tembok, belakang orang, belakang tiang yang ditancapkan dan seterusnya. Maka tidak benar kalau ada yang mengartikan bunuh, boleh dibunuh, ini keliru. Tapi itu tidak ada ulama yang memahami seperti itu. Yang benar, cegahlah dengan keras. La tu'dhihi qatalatillah. Semoga Allah mencelakakan engkau. Jangan engkau sakiti suamimu itu. Wa innama huwa 'indati dakhil. Karena suamimu itu hanya sementara saja bersamamu. Sementara. Mungkin 40 tahun, mungkin 50 tahun. Mungkin setahun lagi, mungkin setengah tahun lagi. Sampai mati kan? Sementara. Yusiku ayyukarikofi ilayna. Dan setelah itu, suamimu itu akan meninggalkan engkau dan akan kembali kepada kami. Akan bersama kami. Kita lihat. Bidadari surga pun berpihak terhadap kebenaran. Ya. Maka, dan begitu malaikat berpihak kepada kebenaran. Iblis, setan berpihak kepada keburukan. Maka, tidak ada dalam hidup ini netral, tidak ada. Harus berpihak kepada kebenaran. Ya. Maka orang yang netral, orang yang moderat, tidak baik. Yang baik bagaimana? Yang berpihak. Berpihak kan tidak netral. Berpihak kepada apa? Kepada kebenaran. Ya, mencintai kebenaran, membenci kemaksiatan. Cinta kepada orang-orang baik, orang-orang benar, dan tentu benci kepada orang-orang ahlu maksiat. Sebagaimana Allah benci dengan kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ya. Kemudian beliau membahas sanadnya agak panjang lebar, dan intinya beliau mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ya, penilaian beliau tidak sama dengan penilaian Imam At-Tirmidzi yang mengatakan hadis ini hasan, tetapi Syekh Salim dengan ilmunya menyatakan bahwa hadis ini sahih. Ya. Ya, fikul hadis pertama. Tahdhirul mar'ati min ihdari zawjiha fitiyan aw ma'naniyan. Dilarangnya seorang istri menyakiti suaminya baik zahir maupun batin. Iya, secara fisik atau secara makna. Makna tentu menyakiti secara makna. Ya, memukul, menendang, mencubit atau secara di luar itu dalamnya. Percintaan, ya. Dan ini peringatan bagi para istri untuk tidak berbuat seperti itu terhadap suaminya. Kalau dia berbuat seperti itu, berarti dia telah melakukan hal yang haram, ya. Dan ini tidak sebaliknya. Maka seorang suami masih ada alasan untuk menyakiti, bahkan memukul istrinya, ya. Apakah ini satu ketidakadilan? Maka kita kembali kepada dalil, faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil, maka tidak ada keadilan di muka bumi ini. Ya, maka kita harus terima ini sebagai sesuatu yang sangat adil, bahkan yang paling adil. Suami ada alasan untuk menyakiti, memukul istri, sedangkan istri tidak ada alasan sedikit pun. Ya, tidak ada alasan sedikit pun. Kecuali alasan yang umum, dia membela diri ketika suaminya zalim, mau membunuh dia dan seterusnya, ini lain lagi. Ya, ini lain lagi. Adapun dengan tujuan memperbaiki agar suaminya mau sholat, agar suaminya taubat dari maksiat, agar suaminya memperbaiki diri, lalu dia mukul suaminya, ini tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, karena apa? Karena istri yang suaminya berzina, berjudi, minum khamar, tidak sholat, istri tersebut tidak berdosa. Ya, dia terus di bawah seorang suami yang mabuk-mabukan, yang berjudi, maka dia tidak berdosa. Sebaliknya, seorang suami yang istrinya tidak sholat, tidak pakai jilbab, malah minum khamar, berjudi, maka suaminya berdosa. Tentu dari sini kita tahu betapa berat tanggung jawab yang dipikul oleh seorang suami. Maka wajar Allah berikan hak yang begitu besar terhadap suami, kewajiban yang begitu besar terhadap istri. Ya. Terus yang kedua, ya. A'adallahu lil mu'minina fil jannati azwajan mutahharatan yantazirnal mu'minina bisyahwatin wa lahfatin hatta annahunna la yatahammalna bi ayyi yu'zi al mu'min. Adaannya ayyu ayyu dia di ayyu dia ayyu dia mu'min walau tinggal di zaujatihi di dunia. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di surga dengan istri-istri yang suci yang selalu menunggu orang-orang mukmin dengan cinta dan perhatian. Sambil mereka tidak rela apabila orang mukmin tersebut disakiti di dunia meskipun oleh istrinya. Iya. A'adallahu lil mu'minina fil jannati azwajan mutahharatan. Allah telah persiapkan untuk orang-orang yang beriman itu azwajan mutahharatan, istri-istri yang suci. Disebut suci karena apa? Belum pernah tersentuh oleh siapapun, hatta oleh malaikat. Ya. Jangankan oleh manusia, oleh malaikat saja belum pernah tersentuh. Jadi tidak, belum ada yang pernah menyentuhnya. Antum sebelum antum punya istri antum, ya, apakah istri antum pernah ada yang nyentuh? Iya, banyak, ya. Ya pasti banyak, bapaknya, ibunya, ya, disentuhin kan waktu masih bayi, ya, diciumin, ya, orang lewat tukang becak nyiumin, ya. Iya kan, nah, itu istri kita dulu waktu masih bayi, ya. Bidadari tidak. Dari pertama dicipta oleh Allah Rabbul Alamin sampai nanti dinikmati oleh kita insyaallah taala, ya, belum ada yang menyentuh. Jadi yang menyentuh pertama kali adalah kita, orang-orang muslim. Ya, inilah kenikmatan yang Nabi sebut ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbiha. Ya. Dahsyat kenikmatan ini. Maka terhadap kenikmatan inilah kita berharap dan kita berusaha. Yantazirnal mu'minina bisawabin walahfatin. Dia selalu menunggu-nunggu orang-orang mukmin itu dengan syahwat. Syahwat ini cinta yang penuh dengan syahwat. Ya, sebagaimana perkataan wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf ketika mendengar si Zulaikha itu merayu dan menginginkan Yusuf. Ya, kata wanita-wanita itu qad saghafaha hubba. Dia telah terkungkung dengan cinta yang menyala-nyala. Ya, itulah bidadari. Jadi menunggu kita dengan cinta, dengan kerinduan yang sangat. Jadi penuh dengan emosi, ya, tidak seperti robot, ya, tidak seperti robot, tapi penuh dengan kecintaan. Tentu ini adalah tambahan kenikmatan bagi orang-orang yang mendapatkan bidadari. Sampai-sampai dia tidak rela ketika calon suaminya itu yang masih ada di dunia itu disakiti. Dia enggak rela, ya, dan yang menyakiti saingannya, istilahnya madunya, ya, karena madunya itu secara fitrah dia akan bersaing, dan memang seperti itu, masing-masing istri akan bersaing merebut kecintaan suami, dan itu sunnah, dan itu baik, ya, asal persaingannya sehat, ya. Kalau para istri-istri itu bersaing secara sehat untuk mendapatkan cinta dan perhatian suami, itu baik, itu sunnah, ya. Sebagaimana istri-istri Nabi, mereka bersaing berusaha untuk mendapatkan perhatian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wah, kurang tahu itu, ya. Makanya jangan bujang kawin, ya, karena dia nggak ada yang menyakiti dia, ya, nggak ada dalil pacarnya menyakiti, terus nggak ada, ya. Maka jangan pacaran, kawin, nikah, ya. Belum kawin nanti, ya, kawin dulu. Terus? Jannatu wa na'im wa na'imuha mawjudul an. Surga dan nikmatnya sudah ada di atas. Iya, seperti tadi bahwa surga sudah ada. Kalau ada orang bertanya apakah surga sudah ada, apakah neraka sudah ada, maka jawabannya hak la syakka fi, tidak ada keraguan bahwa sudah ada. Disebutkan dua-duanya bahwa neraka wa'iddat lil kafirin, bahwa surga wa'iddat lil muttaqin, dipersiapkan. Neraka sudah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Surga sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Makna dipersiapkan artinya sudah ada. Dari lain bahwa Nabi ketika telah kutub melihat surga, melihat neraka, berarti sudah ada. Ya, kemudian beliau ketika mi'raj melihat surga, melihat neraka. Ya. Ya, yang terakhir. Ad-dunya daru ibtila'in wa qiyas wa tibarin. Wa akhiratu daru jazain wa baqa'in. Dunia ini adalah tempatnya ujian dan cobaan. Sedangkan akhirat adalah tempatnya kedatangan dan sikap. Iya. Maka siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan yang kekal, balasan yang sempurna, maka kita berusaha menuju akhirat. Adapun orang yang hanya berusaha untuk meraih dunia, maka dia hanya akan mendapatkan daru ibtila'in waqtibar, sesuatu yang hanya ujian saja, bukan tujuan dan tidak kekal, tidak selama-lamanya. Ya, maka sangat rugi kalau kita sampai mendapatkan hal yang besar tapi sementara, sementara hal yang kekal kita tidak dapatkan. Ya. Masih ada satu hadis lagi terakhir, ini hadis terakhir dari bab ini. Insyaallah nanti kita baca setelah Isya, ya. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.